السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم سدد في أقوالنا. جماعة dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bentuk imani yang dia secara umum berbasis pada server. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, secara teknologi e-money yang ada di Indonesia ada yang berbasis pada chip, ya. Ada yang berbasis pada server, ada yang chip based dan ada server based. Kita tidak membahas dari sisi latar belakang teknologi, apapun bentuk teknologinya. Yang menjadi acuan bagi kita di sini adalah tentang masalah apakah dia bisa berstatus sebagai uang ataukah tidak bisa berstatus sebagai uang. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah hukum e-money yang bentuknya server based, ada yang bentuknya GoPay, OVO, T-Cash, kemudian ada XL Tunai, ada Dana, Link Aja, dan aneka e-money yang lainnya. Terlebih dahulu saya berikan sedikit mukaddimah dalam memahami perbedaan di antara para asatidah yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa ada perbedaan di antara para asatidah. Dan sebagai talibul ilmi, sebagai orang yang sedang belajar ilmu agama, kita harus menyadari itu semuanya berangkat dari ijtihad. Artinya, baik mereka yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C, semuanya kembali kepada latar belakang mereka dalam melakukan tasawur dan takyif fikih. Dan ketika mereka melakukan tasawur serta takyif fikih, kemudian menyimpulkan sebuah ijtihad. Kita berharap semoga ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Apabila ada orang yang hendak memutuskan sesuatu, lalu dia berijtihad, kemudian dia benar ijtihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala usahanya dalam berijtihad, dan yang kedua adalah pahala dia menyesuaikan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia hendak memutuskan sesuatu lalu ternyata dia salah, dan itu bagian dari keterbatasan manusia. Karena jika semua ijtihad manusia itu benar, maka manusia itu layaknya sebagaimana nabi, dan itu tidak mungkin. Sehingga yang namanya ijtihad ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Dan kalau salah, kata Nabi SAW, falahu ajrun, dia tetap mendapatkan pahala, yaitu satu pahala sebagai hasil dari usaha yang dia lakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Dan kita tahu para asatidah ketika mereka berijtihad, demikian pula para ulama, ketika mereka berijtihad dalam memandang imani seperti ini, kita sangat yakin mereka tidak punya kepentingan duniawi. Apa kepentingan duniawi mereka terhadap GoPay? Apa kepentingan duniawi mereka terhadap OVO, terhadap T-Cash, dan aneka e-money yang bentuknya server base? Mereka tidak disogok, mereka tidak dibayar, tapi mereka menyampaikan sesuai dengan kemampuan mereka dalam memahaminya. Karena itulah, ketika kita mengetahui latar belakang ini, maka jadikan perbedaan itu sebagai ikhtilaf ijtihadiyah. Dan kaidah yang berlaku dalam ikhtilaf ijtihadiyah adalah antara satu pendapat dengan pendapat yang lain tidak boleh ada saling mengingkari. Karena yang namanya ijtihad antara satu dengan yang lain tidak lebih tinggi tidak lebih tinggi, dalam arti ijtihad A tidak lebih tinggi dibandingkan ijtihad B, ijtihad C tidak lebih tinggi dibandingkan ijtihad C. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, yang kemudian kaidah itu disimpulkan oleh para ulama, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Kaidah itu berasal dari perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada orang yang meminta keputusan dari beliau, ternyata keputusan Umar itu berbeda dengan keputusan sebelumnya. Kemudian Umar mengatakan, hadza ala ma qadaina wa tilka ala ma qadaina. Ini berdasarkan keputusan kami sekarang, dan yang itu ya keputusan kami dulu. Artinya sekarang kami berijtihad dan bisa jadi hasilnya berbeda dengan ijtihad kami yang lama. Padahal itu bersumber dari satu orang. Karena itu yang namanya ilmu, al-ilmu la ya'riful jumud, ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Maka sebagaimana ijtihad bisa beda antar dua orang, maka ijtihad juga bisa beda, dan itu terjadi pada satu orang. Sehingga dalam masalah khilaf ijtihadiyah, ijtihad yang pertama dan ijtihad orang yang kedua, di sini tidak ada istilah salah satunya mungkar, sehingga tidak perlu ada ingkarul mungkar. Karena itulah kita sarankan kepada jamaah yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah memandang seperti ini, dalam memandang masalah seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah sikap mengedepankan toleransi. Jangan sampai ada kalimat-kalimat pembodohan, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang sifatnya mengurangi posisi sebagian asatidzah. Karena kita perlu tahu posisi kita, saya dan kawan-kawan yang lainnya saat ini adalah sedang dalam posisi belajar. Dan kita belajar, salah satu di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah menghormati para guru. Tayyib. Kemudian kembali kepada tadi, dalam satu orang bisa jadi terjadi perubahan ijtihad. Dan itu tidaklah menunjukkan kalau dia tidak punya pendirian atau dia komitmennya lemah dan seterusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengalami hal yang sama. Demikian pula para ulama yang lainnya. Imam Syafi'i kita kenal, beliau punya qaul qadim dan punya qaul jadid. Dan perubahan seperti itu ma'ruf di kalangan para ulama. Kadang Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat satu mengatakan A, riwayat yang kedua mengatakan B. Andaikan dua riwayat itu sahih, berarti beliau mengalami perubahan ijtihad. Sehingga tidak ada istilah ini tidak konsisten. Atau tidak ada istilah orangnya pendiriannya tidak kokoh dan seterusnya. Sehingga wajar saja ketika pada diri seorang ustaz, dulu beliau memfatwakan A, ternyata dalam perkembangannya beliau berubah, kemudian fatwanya berubah jadi B. Dan itu mungkin untuk terjadi pada diri satu orang. Al-ilmu la ya'riful jumud. Sesungguhnya ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Dalam tahapan belajar yang beliau lakukan, ketika beliau menyampaikan fatwa A, terkadang dalam perjalanannya beliau menemukan sesuatu yang baru, lalu beliau memberikan fatwa dengan kalimat B. Baik, selanjutnya permasalahan emani, baik yang chip base maupun server base, ini adalah permasalahan kontemporer, sehingga kasus itu selalu berkembang. Dan permasalahan kontemporer ini sangat bergantung, apalagi dalam masalah menata keuangan, itu sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah urf yang berlaku di masyarakat, posisi tradisi yang berlaku di masyarakat, yang itu terus mengalami perubahan. Yang kedua, kebijakan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatur peredaran e-money yang ada di masyarakat. Dan ini juga memungkinkan untuk mengalami perubahan. Sehingga karena dua-duanya memungkinkan untuk mengalami perubahan, maka terkadang ya kondisi e-money antara satu waktu dengan waktu yang lain itu berbeda. Mungkin sekitar tahun 90-an, kita tidak pernah kebayang akan ada seperti ini. Dulu sudah ada beberapa bentuk nilai tertentu yang itu bisa dijadikan sebagai alat belanja, seperti voucher misalnya ya, atau pulsa dan yang lainnya. Dalam perkembangannya ternyata modifikasinya sangat banyak sehingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Nah, perubahan-perubahan ini terkadang bisa menyebabkan sebagian asatidzah mereka melakukan perubahan dalam membuat fatwa atau menyampaikan penjelasan tentang kasus yang dulunya pernah dia bahas. Sehingga kadang melihat kasus A, karena itu terbatas pada saat beliau membahas, beliau ngasih fatwa A. Ketika terjadi perubahan, beliau dapat laporan yang baru, kemudian beliau ngasih fatwa B. Ya. Sehingga adanya perubahan itu, sebabnya adalah karena masalah perkembangan urf yang berlaku di masyarakat, masalah perkembangan kebijakan, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah maupun penyelenggara yang menyediakan e-money. Karena itu, ketika ada seorang asatidah, beliau menyampaikan sebuah fatwa terkait kasus e-money atau kasus yang sifatnya kontemporer tertentu. Pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa fatwa beliau itu dibatasi oleh urf yang berlaku ketika saat itu. Yang kedua, regulasi yang baru muncul ketika saat itu. Kalau ternyata dalam perjalanannya, misalnya fatwa itu disampaikan sekitar tahun 2018 atau 2017, awal-awal munculnya apa e-money Semarak tahun berapa? Nah, anggaplah misalnya 2015. Awal munculnya beliau sudah menyampaikan sebuah fatwa. Lalu dalam perkembangannya di tahun saat ini 2020 ada banyak sekali perubahan. Dan apakah itu berlaku? Kita perlu memahami penjelasan beliau ketika itu dibatasi oleh kondisi urf yang saat itu sedang berlaku dan kebijakan yang saat itu baru ada. Kok ternyata dalam perkembangannya ada perubahan di urf dan ada perubahan di kebijakan, kok tidak sesuai dengan pernyataan ustaz waktu itu, tidak sesuai dengan takyif fikih ustaz ketika itu, mohon untuk Anda perhatikan, hormatilah pernyataan beliau, karena tasawur beliau, pemahaman beliau terhadap kasus ketika itu dibatasi oleh urf dan ketika itu dibatasi oleh regulasi yang sifatnya masih, misalnya belum muncul semuanya. Nah sekarang kalau ada perubahan, ya, tidak perlu kemudian sampai mencela pendapat ustadz yang lama. Prinsip-prinsip seperti ini kita kedepankan di awal agar kita bisa memahami ketika orang menghadapi sebuah ikhtilaf yang sifatnya ijtihadiyah, kedepankan sikap saling menjaga sopan santun, ya, saling menjaga apa, jangan sampai menimbulkan sengketa yang lebih besar. Kadang wallahu ta'ala alam, meskipun kami tetap menghormati semuanya, ya, ada misalnya sebagian da'i yang sampai mencela ustadz yang lain yang kemudian dinyatakan misalnya dengan kalimat bikin gaduh di masyarakat, bikin kisruh di masyarakat, dan kalimat-kalimat yang semisal. Nah itu memberikan pengaruh bagi para mad'unya, bagi para muridnya. Nah itu salah satu di antara contoh yang perlu kita waspadai dan perlu kita hati-hati dalam masalah ini. Baik. Kemudian ikhtilaf yang terjadi di Indonesia dalam memandang e-money sebenarnya merupakan turunan dari perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memandang e-money. Sehingga sebagaimana mereka khilaf, di sini para asatidzah juga khilaf. Karena secara umum mereka yang ada di sini adalah murid-murid para masyayikh yang ada di sana. Karena itu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di beberapa belahan negeri yang lainnya. Baik. Nah, termasuk di tulisan yang ada di buku Halal Haram Bisnis Online yang sempat tercetak. Ini saya tulis dengan keterbatasan banyak hal, keterbatasan di sini termasuk diantaranya adalah keterbatasan data, keterbatasan pengetahuan saya, sehingga yang saya jadikan untuk yang saya sampaikan di sini adalah sifatnya ini salah satu bentuk pendekatan yang saya pahami. Artinya, misalnya Anda menemukan pendekatan yang lain dari asatidah yang lain, ya sah-sah saja Anda membuang yang ada di sini, Anda tidak memperlakukan yang ada di sini, dan Anda memilih pendapat yang lain. Baik, karena itu sebenarnya buku Halal Haram Bisnis Online itu bukan lebih kepada penyampaian fatwa atau apa keputusan tertentu, tapi sifatnya adalah mengajak para pembaca bagaimana metode dalam memahami kasus. Karena itu selalu kita sampaikan, ketika kita menemukan kasus yang baru, gunakan 4 tahapan sebagaimana yang kita sampaikan dalam mukaddimah. Pertama, tasawur, yaitu bagaimana memahami kasus dengan benar. Yang kedua adalah lihat takyif fikih, pendekatan-pendekatan fikhiyah yang disampaikan oleh para asatidah. Yang ketiga, lakukan takhrij semampunya, misalnya dengan menimbang menurut pendapat A, pendapat B, pendapat C, bagi saya kayaknya lebih rajih yang ini. Yang keempat, baru menyimpulkan hukum dengan kemudian melihat jika itu boleh syaratnya apa saja, jika dilarang mengapa dilarang, dan kalau dilarang bagaimana solusinya. Tayyib, kalau Anda pegangi prinsip ini, insya Allah dengan melihat khilaf para asatidah dalam masalah-masalah yang baru, itu tidak sampai pada tingkatan saya bingung, ini kok ada beda pendapat, padahal mereka kan semuanya sama, katanya sama-sama ulama Ahlussunnah, sama-sama lulusan Saudi misalnya, kenapa kok mereka berpecah? Padahal itu aslinya adalah perbedaan dalam masalah ijtihad fiqhiyah. Karena ada sebagian yang misalnya dia ketika melihat perbedaan pendapat di antara para asatidah terus mutung. Mutungnya gimana? Enggak mau belajar. Ustadz Fulan mengatakan A, Ustadz Fulan mengatakan B, yang ini mengatakan C. Padahal mereka semuanya lulusan Madinah. Kenapa kok beda? Nah, ya kalau dia enggak paham tentang definisi khilaf ijtihadiyah dan pengantarnya, kadang dikomentari seperti itu. Sudahlah daripada gini bikin bingung, dah ditinggalkan semuanya. Nah, kalau kayak gini jadinya dia enggak mau untuk mengenal dan tidak mau untuk belajar fikih. Baik. Kembali kepada beberapa tahapan tadi ya. Tahapan pertama tasawur. Nah, tasawur untuk imani bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah urf yang berlaku di masyarakat. Bagaimana cara pandang masyarakat dalam memahami ini? Dan nanti itu bisa berubah antara satu waktu dengan waktu yang lain. Yang kedua, regulasi dan aturan yang berlaku sebagai bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani penyebaran e-money yang ada di Indonesia. Karena itu biasanya para asatidah ketika mau membahas ini, mereka akan lihat pertama beberapa keterangan yang ada di internet atau dari narasumber. Yang kedua, FAQ. Di sini saya coba mengambil dua hal itu ya. Pertama, tentang penjelasan e-money secara umum. Yang kedua, FAQ, tapi saya hanya mengutip salah satu saja. Kalau di sini saya kutip semuanya, FAQ GoPay, kemudian FAQ-nya OVO, nanti T-Cash, nanti Dana Link aja. Wah, terlalu banyak ini jadinya buku manual ya. Dan fungsi kita bukan itu. Sehingga kita cuma mencomot salah satu saja, kita taruh di sini. Sekarang kita akan belajar ini. Kira-kira kalau kayak gini FAQ-nya, gimana takyif fikihnya? Di FAQ GoPay bisa kita simpulkan, pertama adalah GoPay adalah dompet virtual di mana pengguna harus melakukan top up deposit dengan nilai berapapun sesuai yang dia inginkan. Satu. Yang kedua, GoPay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek. Yang aplikasi Gojek ada banyak ya. Bisa GoRed, GoCar, GoBusway, GoFood dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank. Bisa juga ditransfer ke GoPay orang lain. Ya, saya tidak tahu apakah ini sudah ada perubahan. Ya. Di sini disimpulkan bahwa saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank. Yang keempat, saldo GoPay yang belum digunakan oleh customer, apakah dimanfaatkan oleh Gojek? Tidak ada keterangan tentang ini. Hanya saja kita bisa memahami bahwa Gojek dibenarkan untuk memanfaatkan saldo itu dengan tetap menyediakan nominal yang sama ketika customer menggunakan fasilitas Gojek untuk menarik kembali. Karena itu di FAQ tentang tarik tunai dinyatakan, jika saldo GoPay Anda belum masuk ke rekening bank dalam waktu 3 hari kerja, silakan laporkan ke kami dengan menekan tombol email di bawah ini. Kemudian disediakan email. Baik, artinya pihak Gojek mengambil toleransi 3 hari andai ada kondisi memaksa saldo GoPay tidak mencukupi karena sedang dimanfaatkan oleh Gojek. Nah, kita di sini sifatnya hanya melihat prediksi ketika di situ ada FAQ, arahnya mau dikemanakan. Dan tentang masalah ini, kembali kepada tadi regulasi yang berlaku di pemerintah, apakah saldo GoPay yang tersimpan di mereka itu menjadi properti mereka ataukah bukan properti mereka. Kadang pada saat kita memandang di satu waktu tertentu, itu belum jadi properti mereka. Di kesempatan yang lain itu sudah jadi properti mereka, karena memungkinkan untuk terjadi regulasi. Baik, dengan sekian banyak keterangan tentang GoPay, kita bisa dapat tasawur ya. Berarti dari tasawur itu kita paham, oh kira-kira GoPay ini lebih dekat kemana. Tahapan berikutnya kita akan lakukan takyif fikih. Baik, tentang takyif fikihnya, di buku saya sebutkan ada 4. Kami sarankan silakan Anda buka di halaman 163. 163 di situ ada 3 takyif. Di halaman 164 ada yang enggak kena numbering, yaitu bagian atas, pojok kiri bagian atas, wadiah. Itu sebenarnya nomor 4 ya. Jadi takyif fikihnya ada alat pembayaran, ada sharaf, ada utang, dan satu lagi adalah wadiah. Jadi ada 4 takyif fikih. Mungkin enggak Pak takyif fikih ini berkembang? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Misalnya kok ada yang lain melihat GoPay itu apa misalnya? Seperti voucher. Voucher belanja. Atau GoPay itu seperti pulsa. Ya sangat mungkin. Karena yang namanya pendekatan kembali kepada tadi ya, tergantung bagaimana cara pandang seorang ahli ilmu dalam melihatnya. Baik, sekarang coba kita lihat. Saya fokus di sini ya. Pak, kenapa enggak OVO, enggak Tikes ya? Ya Anda tambahkan saja ya. Anda tambahkan saja kalau misalnya Anda melihat ada yang lain silakan tambahkan. Saya karena di sini kita hanya sebatas belajar bagaimana cara memahami. Ya. Sedangkan kalau masalah urusan fatwa nanti bisa dikembalikan kepada asatidah kibar ya, para doktor yang ada di Indonesia. Tanya, bagaimana cara memahami? Pertama tadi ya, tahapan tasawur. Saya berharap Anda masih ingat maksud tasawur yang sering kita sebutkan. Di sini adalah bagaimana cara kita melihat kasus yang baru ini, kasus yang kontemporer, sesuai dengan real yang ada, sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk memahami tasawur ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah urf. Bagaimana cara pandang masyarakat dalam melihat kasus kontemporer tadi? Yang kedua adalah regulasi. Nah, regulasi kalau di tempat kita kan ada 2 pihak yang menentukan. Pertama, providernya. Yang kedua adalah pemerintah. Kalau providernya, dia punya FAQ. Kalau pemerintah, dia punya undang-undang dan aturan. Dua ini acuan kita untuk melihat seperti apa tasawur, GoPay, OVO, dan yang lainnya. Sudah? Dan ini sangat rentan mengalami perubahan. Dua ini sangat rentan mengalami perubahan. Sehingga bisa jadi di tahun tertentu para ustadz misalnya atau seorang ahli ilmu melihat tasawur berdasarkan urf dan regulasi yang ada dari informasi yang beliau dapatkan, lalu beliau mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari GoPay adalah A misalnya. Ternyata dalam perkembangannya ini mengalami perubahan. Ya, sekali lagi mohon jangan salahkan beliau. Jangan sampai kemudian, wah ustadznya gak ngerti fikih wake, ustadznya terbatas ilmunya dan seterusnya. Ya, semua orang terbatas ilmunya. Ingat, yang beliau lakukan hanya sebatas memandang berdasarkan info yang beliau punya. Ini tahapan pertama yang perlu kita sadari, sangat rentan dengan adanya perubahan. Nah, kalau tasawur geser, berubah, ya itu akan mempengaruhi yang kedua, yaitu takyif fikih. Di takyif fikih, ya seperti yang kita tahu, dia sangat dipengaruhi bagaimana cara pandangnya. Dan bisa jadi dalam satu waktu yang sama, tasawurnya juga beda-beda. Di tahun yang sama, menurut Ustadz A, dia lihat kayak gini. Menurut Ustadz B, dia lihat kayak gini. Akibatnya menyebabkan perbedaan dalam takyif. Nah, di buku ya, saya sebutkan 4 takyif itu, dan itu berdasarkan yang saya ketahui di kalangan pendapat para asatidzah. Misalnya Anda mau tambahkan yang lain karena Anda lihat ada ustadz yang lain yang punya pendapat yang berbeda, sah-sah saja, silakan. Ya, baik, di buku saya sebutkan di situ ada 4 ya. Pertama adalah iwat, bahwa GoPay itu iwat atau alat bayar, sehingga ketika orang top up saldo GoPay berarti dia membayar sesuatu, dia sedang membayar sesuatu, terjadilah transaksi muawadhah di waktu saat dia top up saldo GoPay. Yang kedua, bahwa GoPay dan seterusnya itu adalah utang, sehingga pada saat orang top up saldo berarti dia sedang memberi utang, sedang ngutangi, dan berlaku semua konsekuensi utang. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa dalam akad GoPay atau dalam GoPay dan OVO itu adalah uang digital, uang digital yang baru, sehingga ketika orang melakukan top up maka yang terjadi adalah akad sharaf, yang terjadi adalah akad sharaf. Kemudian yang keempat, bahwa saldo GoPay, OVO dan seterusnya itu adalah wadiah, objek titipan, sehingga ketika orang melakukan top up berarti dia sedang menitipkan hartanya, menitipkan uangnya pada penyelenggara atau pada provider yang menyediakan layanan tadi. Sudah? Kita menghormati masing-masing takyif fikih, karena kita tahu bahasanya pendekatan mereka ketika memandang ini, sekali lagi, bukan karena kepentingan dunia. Pak Ustadz, kenapa Ustadz memandang bahasanya GoPay itu iwat? Apakah Pak Ustadz disogok? Subhanallah. Kenapa Pak Ustadz memandang itu utang? Apakah Pak Ustadz benci dengannya? Semua latar belakang ini tidak ada. Mereka punya takyif fikih A, punya takyif fikih B, itu bukan karena dilatar belakangi oleh hawa nafsu, tapi kembali ke sini. Bagaimana cara mereka memandang GoPay, OVO, dan seterusnya, sehingga ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan terlepas Anda memilih salah satu, misalnya saya pilih itu sebagai alat bayar, saya pilih itu sebagai utang dan seterusnya, maka berlaku seluruh konsekuensinya. Sehingga tidak bisa misalnya saya pilih itu sebagai iwat, tapi saya juga mengambil sebagian dari utang, nanti mengambil sebagian dari uang digital. Wah, nanti gak karuan, ini mencampur adukan. Model taufik seperti ini, mencampur adukan kayak gini, tidak kita kehendaki. Tayyib. Nah, sekarang yang perlu kita lihat dulu ya, apa perbedaan dari masing-masing, itu yang penting ya. Apa perbedaan dari masing-masing? Sebenarnya apa sih perbedaan antara iwat dengan utang? Ya. Misalnya ada ustadz menjelaskan, oh gopay itu pendekatannya iwat. Di kajian yang lain Anda mendengarkan, gopay itu pendekatannya utang. Gopay itu pendekatannya uang digital. Ya. Terus, perbedaannya apa antara satu dengan yang lain? Nah, itu penting untuk kemudian kita perhatikan. Sekarang kita lihat ya. Sekarang apa perbedaan antara iwat dengan utang? Kalau dia disebut sebagai iwat, iwat tadi artinya apa? Alat bayar ya. Berarti yang saya maksud alat bayar itu seperti Anda beli minuman di toko, Anda nyerahkan uang 3.000 lalu dapat air mineral. Maka 3.000 itu namanya apa? Iwat, alat bayar. Sehingga saat Anda nyerahkan itu tujuannya adalah untuk membayar objek yang sudah Anda terima. Lalu apa bedanya antara iwat dan utang? Bedanya adalah kalau iwat ini harus ada penyeimbang. Harus ada penyeimbang. Apa yang dimaksud penyeimbang di sini? Apa yang Anda dapatkan ketika Anda menyerahkan iwat tersebut, yang disebut dengan mu'awad. Makanya sering kita sampaikan keseimbangan antara iwat dan mu'awad, bahwa dalam akad mu'awadah, akad komersil, harus ada ini, keseimbangan antara iwat dan mu'awad. Sudah? Dan kaedahnya yang berlaku adalah iwat dan mu'awad harus sama-sama ada dan jelas. Dia harus sama-sama ada dan jelas. Kalau tidak jelas, maka jadinya gharar. Misalnya, iwatnya dibayarkan, tapi mu'awadnya nggak jelas. Bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Maka ini masuk kategori gharar. Atau, kriteria mu'awad juga nggak jelas. Yang mana kriterianya nggak jelas. Maka ini juga masuk gharar. Dan itu termasuk dalam kajian pembahasan tentang baik jahala. Baik. Berbeda dengan utang ya. Kalau iwat di sini harus ada penyeimbang. Sekarang kalau utang, utang apa Pak? Kalau utang tidak harus ada penyeimbang. Kalau utang dia sifatnya searah. Sifatnya searah. Hanya ada bentuk menyerahkan. Hanya ada bentuk serah saja ya. Maksudnya menyerahkan. Ini bahasa enggak, nanti tidak bikin bingung. Hanya ada bentuk menyerahkan sesuatu. Anda kalau menyerahkan utang dapat apa? Dapat? Kalau kita menyerahkan utang, kita ngasih utang, dapat apa Anda? Dapat pujian ya. Nah, terima kasih Pak dan Bapak Dermawan dan seterusnya. Kalau misalnya yang diterima jaminan, jaminan itu kan bukan pindah hak milik, sehingga tidak ada yang diterima yang bisa menyebabkan perpindahan hak milik. Karena itu kalau utang sifatnya searah, sehingga perbedaan antara iwat dengan utang, kalau iwat itu begitu Anda serahkan uang itu Anda mendapatkan sesuatu. Kalau utang begitu Anda serahkan uang itu Anda nggak dapat apa-apa, karena sifatnya searah. Baik, namun ada kewajiban untuk dikembalikan pada waktu tertentu. Sudah? Sehingga begini, misalnya waktu pengembalian utang gak jelas, boleh gak? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an, fa in kana dzu usratin wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, maka berikan waktu tunda sampai yang mudah baginya untuk membayar utang. Berikan kemudahan waktu tunda sampai kapan, Pak? Apakah harus ada batasannya setahun, dua tahun, tiga tahun? Ya kita tidak tahu kemampuan orang kapan dia punya kemampuan. Berarti ada ghoror dalam penyerahan pengembalian, tidak jelasnya waktu ya yang saya maksud, dalam pengembalian utang itu diperbolehkan. Karena akad ini sifatnya akdul irfaq, membantu orang yang membutuhkan. Baik. Satu poin yang sudah kita jumpai di sini adalah perbedaan iwad dengan utang. Sekarang perbedaan antara utang dengan uang digital. Kita beralih ke uang digital. Kalau kita sebut bahwa saldo GoPay adalah uang digital, maka kita perlu memahami jika dia berbentuk uang digital, berarti ini, saya kasih catatan ya, ini bentuknya uang baru gitu ya. Uang baru. Dalam arti, statusnya berbeda dengan uang kartal. Karena itu ketika terjadi top up, maka akad yang ada adalah akad sharaf. Kenapa akad sharaf? Tukar-menukar uang dengan uang. Karena terjadi tukar-menukar uang dengan uang. Sehingga jadinya begini, top up itu adalah uang kartal ditukar dengan uang digital. Begini ya. Baik. Berarti bedanya apa dengan utang? Bedanya apa dengan utang? Dan bedanya apa dengan muawat, dengan iwat? Bedanya, kalau utang tadi searah, ya, tapi ada kewajiban untuk mengembalikan, dan dia boleh dimanfaatkan, boleh dipakai oleh penerima utang. Kalau sharaf itu dua arah. Berarti ketika kita menyerahkan uang, ada uang yang diterima. Sudah? Ada uang yang diterima. Nah, kata kuncinya di sini adalah bahwa yang diterima itu bentuknya uang. Anda berarti harus sepakat ini uang. Nah, makanya saya tadi kasih dalam kurung, dia bentuknya uang baru. Kalau Anda enggak sepakat, oh enggak Pak, itu bukan uang. Ya sudah, jangan berlakukan uang digital lagi. GoPay itu bukan uang, Pak. Bukan uang baru. Berarti ini enggak berlaku ini. Baik. Kita sedang melihat perbedaannya ya. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya saldo GoPay adalah uang baru, berarti top up itu akadnya sharaf karena terjadi tukar-menukar uang dengan uang. Uang kartal, baik yang tersimpan di rekening maupun yang tunai, dengan uang digital. Ini yang ketiga. Kemudian wadiah, satu lagi ya. Kita akan lihat apa perbedaan antara wadiah dengan yang di atas. Atau sebelumnya tadi belum ya, uang digital dengan iwat itu bedanya apa? Uang digital dengan iwat yang bedanya apa? Bedanya kalau akad sharaf ini sama-sama uang. Sama-sama uang. Kalau iwat, maka muawatnya ada dua kemungkinan. Kalau enggak barang, jasa. Begini. Kalau tidak barang, enggak kelihatan ya. Ada kemungkinan yang kedua. Jika Anda pahami sebagai iwat, maka di situ antara barang atau jasa. Ya? Sedangkan kalau uang digital, dia tidak dalam bentuk barang atau jasa. Anda datang ke tempat penukaran uang, Anda serahkan berapa misalnya, $100 dapat 1.400.000. Di situ Anda dapat apa? dapat barang, dapat jasa, dua-duanya tidak. Tapi yang Anda dapatkan adalah uang. Lah uang sendiri juga barang, Pak. Wah, itu definisinya terlalu meluas kayak gitu ya. Pahami yang dimaksud barang adalah objek selain uang. Ya, atau selain alat tukar. Dan jasa berarti dia layanan yang diberikan yang sifatnya bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh penerima jasa. Tayyib. Insyaallah dipahami ya perbedaan antara iwat dengan uang digital. Jadi kalau iwat betul dia dua arah, makanya saya sebut ada penyeimbang. Maka dia dua arah di sini, bukan searah ya. Iwat itu dua arah. Ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Sudah ini? Yang diserahkan namanya iwat, yang diterima namanya muawat. Dan yang saya maksud muawat di situ adalah kemungkinan pertama bisa barang, yang kedua bisa jasa. Contoh muawat yang bentuknya barang. Kalau pakai GoPay, ya contohnya GoFood. Itu kan baik makanannya maupun jasa antarnya, dua-duanya dibayar pakai GoPay misalnya. Berarti dia bentuknya barang dan jasa dijadikan satu. Baik, berikutnya wadiah. Wadiah ini searah karena sifatnya titip. Searah ya. Dan searah tadi sifatnya hanya menyerahkan. Tapi tidak pindah milik. Tidak pindah hak milik. Begini. Sehingga ketika orang menitipkan sesuatu, maka yang dia titipkan itu pindah atau tidak? Tidak pindah. Tetap menjadi hak milik siapa? Yang nitip. Misalnya, Pak, saya nitip mobil. Mobil itu pindah hak milik atau tidak? Tidak. Tetap jadi milik siapa? Yang menitipkan. Sehingga dalam wadiah itu tidak pindah hak milik. Nah, apa perbedaan antara wadiah dengan uang digital? Kalau wadiah searah, dia nggak dapat apa-apa. Kalau dia statusnya uang digital, dapat sesuatu. Apa perbedaan antara wadiah dengan utang? Kalau utang pindah hak milik, sedangkan wadiah tidak pindah hak milik. Makanya begini. Saya mengutangi si A 1 juta. A, ini uang 1 juta utang buat kamu. Selanjutnya, boleh enggak si A menggunakan uang ini untuk belanja, menggunakan uang ini untuk apa misalnya, berbagai macam kebutuhannya, untuk investasi, untuk ini? Jawabannya terserah si A. Kenapa? Itu jadi milik si A. Itu jadi milik si A. Sehingga dana itu dianggap sebagai propertinya si A. Karena dia propertinya si A, mau digunakan apapun oleh si A, terserah si A. Bahkan, andai ya, digunakan untuk sesuatu yang terlarang. Ya. Misalnya, ternyata uang itu dipakai untuk membelanjakan harta, untuk benda yang haram misalnya. Maka, si pemberi utang tidak bertanggung jawab di sana. Sehingga misalnya si A pinjam kepada si B uang 1 juta. Dan B gak ngerti mau dipakai apa. Lalu oleh si B dikasih pinjaman uang 1 juta. Ternyata setelah dia pinjam uang 1 juta, dibawa pulang. Sampai di rumah dipakai untuk kulaan rokok. Yaitu B bertanggung jawab tidak? Tidak. Nah kalau B tahu gimana? Nah, kalau B tahu, dia bisa segera menarik dana itu agar tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan perbuatan maksiat. Beda dengan wadiah. Kalau wadiah, B titip 1 juta kepada si A. Maka A tidak memiliki uang itu. Uang itu tetap jadi milik si B. Karena itu hukum asal wadiah, dia tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin dari siapa? Dari yang menitipkan. Ya. Kalau yang menitipkan mengizinkan, silahkan. Bapak, saya mau umroh, ini mobil nganggur di rumah, tak titipkan ya. Nah, saya titipkan, ini kuncinya, ini STNK, jenengan kalau mau pakai silahkan. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Kalau begini, Pak, saya mau utang mobil. Ya, kebetulan mobil ini kamu bawa aja, itu jadikan sebagai utang. Akhirnya saya bawa mobil itu, saya utang mobil tadi. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak mobil itu saya gadekan? Boleh. Kenapa boleh? Karena mobil itu sudah jadi milik saya. Selanjutnya terserah saya mau saya gadekan, silahkan, mau saya sewakan, silahkan, dan seterusnya. Sudah? Nah, setelah kita tahu perbedaannya, nah, seperti ini nemunya di mana, Pak? Ya. Nemu seperti ini di di buku-buku fikih yang membahas masalah muamalah. Sehingga para ulama misalnya membahas tentang masalah akad utang. Akad utang itu apa saja konsekuensinya. Para ulama membahas masalah uang. Uang itu statusnya gimana, konsekuensinya apa, wadiah akadnya bagaimana, dan seterusnya. Anda kalau mau melihat lebih detail, bisa baca beberapa buku fikih muamalah yang sudah diterjemahkan. Pembahasan seperti ini disediakan di sana. Tayyib. Sampai di titik ini kita belum menentukan GoPay itu yang lebih tepat yang mana. Kita baru belajar bahwa di situ ada 4 pendekatan para asatidah, dan yang kedua kita baru belajar perbedaan masing-masing dari pendekatan tadi. Baik. Sekarang dari sekian pendekatan ini, dari sekian takyif fikih ini, mana yang lebih mendekati? Berarti kita lakukan tahapan berikutnya ya. Setelah tasawur, takyif, tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah takhrij. Nah, ini istilah kita sendiri untuk melihat mana pendapat yang lebih kuat, yang lebih mendekati. Nah, selanjutnya kalau mau ditakhrij dari 4 pendapat ini, nanti kita melakukan uji teori. Ya, uji teori. Kira-kira mana yang lebih mendekati? Baik, saya minta izin untuk sedikit melakukan uji teori terhadap masing-masing pendapat ini ya. Artinya, ketika nanti dalam kesimpulan yang saya sampaikan, kok lebih cenderung kepada salah satu pendapat, yaitu sesuai dengan apa yang saya pahami. Kalau ada ustadz yang lain yang punya pemahaman yang berbeda, ya kembali kepada masalah tadi, itu bagian dari khilaf yang terjadi di antara mereka. Baik, untuk pendapat yang pertama, itu disebut sebagai iwad. Kalau kita lihat dari sisi statusnya sebagai iwad, iwad itu harus seimbang dengan muawad, gini ya. Iwad itu harus seimbang dengan muawad. Dan keseimbangan iwad dan muawad, dua-duanya harus jelas. Dua-duanya jelas. Sudah? Ketika orang top up GoPay, nilainya jelas enggak? Jelas. Saya top up 100 ribu. Berarti di sini nilai 100 ribu itu jelas. Nah, jelas ya. Dan muawad juga harus jelas. Muawadnya juga harus jelas. Sudah? Kalau muawad jelas, berarti dua ini jelas. Unit barang atau jasa yang akan didapatkan harus jelas. Pertanyaannya, saat orang top up GoPay 100 ribu, apakah unit jasa yang dia beli sudah jelas? Belum. Apakah barangnya sudah jelas? Nanti kamu mau GoFood apa? Kan ada banyak makanan itu ya. Ada ribuan, sampai ribuan gak? Mungkin sampai ribuan. Ribuan makanan, tergantung daerah. Ya. Mungkin kalau di mana? Di pelosok Klaten ya sedikit ya. Tapi kalau di Jakarta, wah banyak sekali. Nah, kamu mau beli makanan yang mana? Enggak jelas. Ya. Sehingga semuanya jadi enggak jelas. Maka kalau kita pilih pendapat pertama, bahasanya itu adalah iwat, nanti penuh dengan goror jadinya. Penuh dengan goror. Artinya ada banyak pelanggaran yang akan dilakukan di sana. Sehingga, wallahu ta'ala alam, secara pribadi, untuk pendekatan yang pertama ini kami kurang setuju. Kita kasih garis ya. Sudah? Kemudian kita beralih kepada pendekatan berikutnya, apakah itu utang? Ya. Yang dia sifatnya searah, kemudian salah satunya adalah nantinya dia akan menjadi atau wajib dikembalikan menjadi properti yang harus dikembalikan kepada pemberi utang. Banyak asatidah yang memilih pendapat ini, ya. Seperti guru-guru kami, Al-Ustadz Arifin Badri, Ustadz Irwandi, mereka lebih memilih pendapat yang kedua. Baik, kita beralih dulu kepada pendapat yang ketiga. Apakah itu uang digital? Apakah itu uang digital? Kalau kita mengambil posisi yang kedua, posisi yang ketiga, uang digital, berarti kita harus sepakat saldo GoPay itu uang baru. Nah ini, saldo GoPay itu uang baru. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah saldo GoPay itu bisa disebut sebagai uang? Nah, kembali kepada definisi uang. Uang itu apa Pak definisinya? Uang itu definisinya apa? Dulu sudah pernah kita bahas itu ya, definisi uang. Dan saya kutipkan dua keterangan. Yang pertama dari apa? OJK. Yang kedua keterangan dari Wikipedia, ada di halaman 147 dan 148. Kalau menurut OJK, uang, bedakan antara uang dengan mata uang. Ada money, ada currency. Kalau bicara uang, menurut OJK, segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi satu kewajiban. Berarti di situ diterima secara umum, alat pembayaran yang diterima secara umum, ya. Dan di sini ada catatan harus resmi. Artinya dia legal di sebuah negara, ya. Resmi itu legal di sebuah negara. Tayyib. Kemudian dalam Wikipedia ada, kita tidak tahu siapa yang nulis ini karena kalau di Wiki kan tidak ada nama penulisnya. Tapi ini misalnya kita anggap sebagai salah satu standar. Anda boleh saja enggak setuju ya. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Baik bentuknya logam, bentuknya kertas, Anda ada yang bentuknya plastik, ya nanti ada uang dalam bentuk plastik, dan seterusnya. Sudah? Nah, sekarang perlu kita lihat. Kalau itu menjadi uang, berarti kan tadi ya, diterima secara umum oleh masyarakat. Apakah yang terjadi GoPay seperti itu? Dia diterima secara umum di masyarakat. Kalau kita melihat realita sementara ya, ini hanya ada di Gojek tapi tidak ada di Grab misalnya gitu ya, hanya bisa di Gojek, nggak bisa di Grab. Nanti Grab punya sendiri OVO. Kalau dulu Grab punya Grab Pay, sekarang OVO. Di buku masih saya tulis Grab Pay. Nah karena dia terbatas, hanya bisa berlaku di sini. Dulu hanya ini saja. GoPay itu dulu kerjasamanya hanya dengan Gojek saja. Dipakai belanja nggak bisa, dan banyak yang nggak bisa. Sekarang mungkin dalam perkembangannya jaringannya lebih luas. Tapi kalau kita lihat, misalnya plus jaringannya, jaringan ini kan sifatnya apa? Dibatasi oleh sejauh mana provider melakukan kerjasama. Sehingga kalau misalnya providernya diam nggak melakukan kerjasama, ya ini tidak ada, ini tidak ada. Baik, karena itu wallahu ta'ala alam, dengan melihat definisi uang, saya punya kesimpulan yang ya ini masih terlalu sederhana ya, mungkin bisa seharusnya ada penelitian yang lebih lanjut, tapi kesimpulan sederhana saja, untuk sementara saya menganggap itu bukan uang baru. Bahwasanya GoPay itu bukan uang digital yang baru karena keterbatasan penggunaan. Sehingga dia belum bisa dianggap sebagai uang yang memenuhi definisi seperti yang tadi kita sampaikan. Sehingga definisi yang kedua atau pendekatan kedua kita tidak setuju dalam masalah ini. Tayyib, sekarang yang ketiga atau berikutnya yang keempat, yang terakhir ya. Apakah GoPay itu wadiah? Ya. Apakah itu wadiah? Wadiah itu searah. Dia titipan, sifatnya searah. Dan catatannya ini, tidak pindah hak milik. Tidak pindah hak milik. Sudah? Nah, taunya gimana Pak? Pindah hak milik dan tidak pindah hak milik? Taunya dari ini. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Contoh yang pindah milik apa contohnya? Anda lihat yang pindah milik itu contohnya tabungan di bank. Tabungan di bank itu pindah milik. Regulasi negara mengatur demikian. Makanya kalau ada orang datang ke bank lalu dia nabung senilai 100 juta, ya. Dia begitu buka rekening, langsung dia isi dengan senilai 100 juta. Pulang dia. Padahal bank ini misalnya baru berdiri di satu kabupaten. Kan tidak semua bank itu ada di kabupaten tertentu ya. Misalnya anggaplah di kabupaten, apa misalnya, kabupaten pelosok Papua. Baru ada bank A. Ini kabupaten baru pemekaran, sekarang bank A baru berdiri di situ. Lalu kita datang ke situ, lalu menyerahkan uang 100 juta. Betul dia perusahaan besar, nasional, tapi di kabupaten itu, bank A baru berdiri. Nah, begitu sudah jadi tabungan di bank A, begitu sudah jadi tabungan di bank A, 100 juta tadi, karena dia baru berdiri, uang Anda dipakai untuk renovasi. Untuk beli perlengkapan, untuk renovasi, dan seterusnya. Apakah pihak bank izin dulu? Tidak. Apakah pihak bank menghubungi Anda untuk menggunakan uang ini? Juga tidak. Terus bisa nggak mereka dituntut di pengadilan? Kamu kok pakai uang saya untuk renovasi? Ini kan seharusnya disimpan untuk diputer. Biar nanti jadi, apa misalnya, menghasilkan. Dan saya dapat bunga, misalnya. Kalau ada orang yang menginginkan seperti itu. Bank tidak bisa dituntut. Ya terserah kami. Backup duit Bapak ada karena dia perusahaan nasional. Tapi duit Bapak yang baru kami terima, kami gunakan untuk apapun, daripada kami ngambil di pusat, langsung kami gunakan untuk apa misalnya? Perbaikan kantor, untuk ini, untuk itu, terserah kami. Nah, kenapa mereka dibenarkan kayak gitu? Karena tabungan itu ya, dia pindah hak milik. Tabungan pindah hak milik. Dan itu salah satu contoh properti yang kita serahkan kepada orang lain dan dia langsung berubah menjadi hak milik mereka. Makanya tabungan itu dipahami oleh para ulama dengan akad utang. Ya. Mereka dengan tegas mengatakan tabungan itu utang. Sehingga tambahan dari hasil tabungan hukumnya dilarang. Baik, sekarang GoPay itu utang atau wadiah? Kembali ke pas ini, apakah pindah hak milik atau tidak? Kalau dia tidak pindah hak milik, ya, mungkin bisa kita katakan itu wadiah. Dan banyak asatidzah, beberapa asatidzah, mereka mengambil prinsip itu wadiah. Mengerucut pada dua pendapatnya, antara utang dan wadiah. GoPay itu yang lebih tepat yang mana? Utangkah ataukah wadiahkah? Wallahu ta'ala alam, kembali kepada tadi ya, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Tayyib. Nah, masing-masing punya konsekuensinya. Kalau Anda berpendapat bahwasanya itu utang, berarti diskon dilarang. Plus diskon ya. Diskon karena penggunaan GoPay enggak boleh. ShopeePay juga sama, diskon ShopeePay Ketika orang membayar dengan Shopee Pay dapat diskon, tidak boleh. Tapi kalau Anda memilih bahasanya itu wadiah, kemudian Anda dapat potongan, dapat fasilitas, layanan apapun, hukumnya insya Allah diperbolehkan. Karena dalam wadiah itu tidak ada larangan untuk memberikan hadiah. Misalnya, saya titip motor ke tempatnya si A, karena saya mau, apa misalnya, mau umroh. Lalu saya kasih STNK. Bapak kalau mau pakai silakan, ini STNK, ini kuncinya. Saya berangkat. Selama Ramadan saya umroh. Pulang setelah 30 sekian hari. Lalu motor itu saya ambil. Nah, ketika motor itu saya ambil, bayang dititipi tadi ngasih duit. Mas, terima kasih ya. Kemarin motor ini saya pakai. Dan memang saya mengizinkan. Dan saya terbantukan. Bapak kalau butuh, dan saya terbantukan dengan keberadaan motor ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih, saya dikasih duit. Ini riba atau bukan? Tidak ada akad utang piutang di situ. Saya boleh menerimanya. Nah, ini kan akad ijarah. Tidak ada kesepakatan untuk sewa. Saya cuma mengizinkan dia silakan pakai. Tapi ini mungkin dia ngasih hadiah gula 5 kilo, beras 10 kilo, minyak 7 kilo dan ya, itu insya Allah boleh saya terima. Karena dalam hal ini kembali kepada kerelaan dia dalam memberikan sesuatu kepada saya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih punya waktu 10 menit ya. Kita coba angkat satu penelpon yang pertama. Silahkan. Silahkan. Putus. Coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Halo. Silahkan, Bu. Jadi gini, Ustaz. Ada suatu bisnis digital namanya ABDI, Akademi Bisnis Digital. Nah, di situ itu sistemnya kita daftar, bayar 500 ribu. Setelah itu, kita dikasih fasilitas produk. Lalu, habis itu kita dikasih training-training mengenai bagaimana cara kita berbisnis melalui media digital. Contohnya lewat BN, Instagram, dan yang lainnya. Nah, jika kita mengiklankan produknya dia, kita mendapatkan diskon 15% misalkan sampai 10%. Nah, dia menyediakan landing page-nya tersendiri. Kita cuma cukup mengiklankan aja lewat media digital tersebut. Nah, itu habis itu jika kita mau top up member, kita bayar lagi, Ustaz. Nah, bonusnya lain lagi. Ya, jadi misalkan kalau member yang pertama kita belum tetap member itu dapat bonus dari kedalaman pertama. Kita misalkan ngajak orang nih ya, ada orang masuk. Nah, orang yang kita ajak itu ketika dia jualan produk-produk ABDI, kita dapat bonusnya dari beliau. Cuman satu kedalaman aja. Ketika kita top up member, kita dapat misalkan dua kedalaman. Contohnya anggaplah yang pertama kita ajak itu si A. Nah, si A ngajak si B. Nah, kalau kita top up member, kita dapat dari si A, dari si B juga dapat. Itu mungkin, Ustaz. Baik. Berarti 500 ribu yang didapatkan apa, Pak? Bayar 500 ribu. 500 ribu itu kita dapat produk dari ABDI, produk herbal. Oh, terus produknya herbal. Iya, herbal. Habis itu kita dapat dapat training-training mengenai online dari beliau itu training, kita sebenarnya bisa aja nerapin training yang dari Abdi itu buat pasarin produk kita sendiri bisa, karena itu kan umum ya sifatnya. Cuman dia nyediain juga landing page yang buat kita iklanin juga produknya beliau gitu. Produknya dengan uang 500.000 senilai nggak? Produknya nilainya berapa? Ini kan produk nggak umum ya, herbalnya itu mungkin yang punya dia sendiri ya. Kalau ngelihat dari webnya beliau sih harganya lebih dari 500.000 yang harga ditetapkan oleh Abdi tersebut. Untuk top up member, top upnya berapa Pak Bima? Top up member itu, aduh saya kurang ini belum nanya nih kalau top up member. Namun yang jelas dia menggunakan skema Ponzi ya. Jika ya, ada downline yang dia dapatkan, nanti dia dapat fee. Iya, iya. Baik, cukup Bapak insyaallah. Oke, terima kasih Ustaz. Yo, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita bantu. Jadi pembahasan ini sering kita atau sudah beberapa kali kita singgung ya terkait masalah MLM ya. Dalam MLM selalu yang di situ terjadi adalah adanya biaya member. Untuk jadi member dia harus bayar dan nanti bisa mendapatkan beberapa fasilitas. Tadi ada produk, ada training, kemudian ada apa lagi? Plus fee yang sifatnya baru peluang ya. Jika mengiklankan. Baik. Ini nilainya 500.000. Kemudian produknya tadi lebih dari 500.000. Karena dia herbal yang tidak ada di pasaran. Jadi buat pasar sendiri. Harga trainingnya berapa? Harga trainingnya anggaplah misalnya 200.000 plus fee jika ada iklan, jika mengiklankan. Baik. Sebenarnya kalau ada keseimbangan ini ya, insya Allah sudah cukup. Ada keseimbangan ini berarti iwat dengan muawat jelas ya, iwat dengan muawat jelas. Nah yang kita bahas kan bagian ini dulu ya, keseimbangan antara apa yang diserahkan dengan apa yang diterima. Kalau Anda menyerahkan 500.000 dan Anda mendapatkan sesuatu yang senilai dengan ini sehingga tidak meninggalkan sesuatu yang goror, insya Allah tidak masalah. Fee memasarkan ini sifatnya kan bonus karena tidak terhitung di harga. Harga sudah tertutupi dengan produk dan training. Kalau real seperti ini yang terjadi, semoga tidak ada masalah Pak. Cuman jika mau di upgrade, kamu mau upgrade kan jadi member tambahan, member plus misalnya, member plus, maka kamu harus bayar misalnya 300.000. Dengan 300.000 kamu bisa dapat apa, kenaikan fee downline. Nah, kalau ini baru ketahuan gorornya. Ini jelas, ini enggak jelas kan? Enggak jelasnya di mana? Karena namanya dapat downline itu kita tidak bisa pastikan kapan dia dapat. Kalau kayak gini kan jadinya menjual peluang pasar. 300.000 ini iwatnya. Sedangkan fee downline ini muawatnya, ini bentuknya peluang pasar. Peluang dapat orang kan berarti peluang pasar. Ini muawat. Nah, begini. Berarti ini jelas, ini enggak jelas. Kalau terjadi seperti ini, maka statusnya ghoror. Hukumnya enggak boleh ya. Ada? Ya, itu cara yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah itu boleh atau tidak. Nah, kalau ada dua seperti ini, tahap pertama boleh, tahap kedua yang bermasalah, mengikuti tahap pertama saja, semoga tidak masalah, tapi jangan dikembangkan ke tahap yang kedua. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, sebelumnya sejak WFH itu pihak perusahaan mewajibkan untuk menginstal aplikasi Link aja, karena memang dibutuhkan untuk per bulannya itu untuk ditransfer uang pulsa gitu, untuk penggunaan uang pulsa. Dan sebelumnya uang itu memang digunakan untuk menggunakan pembelian paket data internet gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, Seth, jika memang si uang ini, tapi memang tidak ada perjanjian detailnya gitu, hanya saja itu uang pulsa silahkan gunakan untuk pribadi gitu, namun suka anak pertama transfer untuk diambil tidak hanya untuk pembayaran kartu pasca bayar ataupun pembelian paket data, dan juga untuk transaksi lainnya gitu selain itu. Dan apakah itu dibolehkan, dan juga apakah dibolehkan jika itu dijadikan di Link aja kan bisa jual pulsa juga, Ustaz, ke beda-beda provider nomor itu. Nah, itu apakah boleh dibolehkan secara umum atau baik Bapak mengulang tadi ya, Bapak diwajibkan oleh perusahaan diharuskan untuk perusahaan untuk menginstal Link aja, menginstal aplikasi Link aja ini, karena uang itu memang jadi hak kita gitu sejak WFH. Jadi kalau tidak ini tidak sejak akan diberikan WFH. Gitu, uang Link aja itu tidak bisa ditransfer karena dananya dari server Link aja di provider tersebut disebut untuk ini termasuk untuk Link aja, termasuk untuk transfer gaji dan seterusnya ya. Kalau gaji tidak, gaji itu terpisah, hanya ini aja gitu pada saat WFH aja. Kalau tidak ini jadi tidak digunakan gitu. Jadi fungsi saldo Link aja ini untuk apa? Untuk pembayaran karena Bapak kerja online akses data gitu untuk internet. Siap. Ya, baik, cukup insyaallah. Iya. Jazakallahu khairan. Baik, yang saya pahami di sini ada dua kasus ya. Pertama, penggunaan Link aja. Yang kedua, terkait pulsa yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, untuk penggunaan Link aja, berdasarkan cerita yang Bapak sampaikan, jika sebatas hanya untuk lalu lintas uang, jika hanya sebatas untuk lalu lintas uang, insya Allah tidak masalah. Baik pendekatannya wadiah maupun pendekatan utang. Karena mau wadiah maupun utang, dua-duanya diperbolehkan jika di sana tidak ada kelebihan. Dan itu berarti sebatas menggunakan layanan ini untuk lalu lintas uang. Tabungan para ulama membolehkan meskipun itu utang, selama hanya untuk lalu lintas uang, dalam arti tidak ada bunga, tidak ada tambahan. Sehingga insya Allah kalau perusahaan mewajibkan install Link aja dan hanya untuk mentransfer sejumlah uang yang nanti bisa digunakan untuk beli pulsa, insya Allah tidak masalah. Yang kedua, posisi ketika Anda sudah mendapatkan pulsa dan itu adalah pemberian dari perusahaan untuk kerja, boleh enggak untuk kepentingan pribadi? Kembali kepada kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Kalau perusahaan swasta dan dia mengizinkan, silahkan. Kalau perusahaan itu perusahaan milik pemerintah, hukum asalnya tidak boleh ya. Anda hanya boleh menggunakan data itu untuk kepentingan kerja. Nah, terus gimana HP-nya cuma satu? Modemnya cuma satu ya. Kalau modemnya satu mungkin masih bisa diatur. Kalau pas lagi kerja dinyalain, kalau nggak kerja nggak dinyalain. Tapi kalau itu HP-nya cuma satu dan Anda kerjanya pakai HP, otomatis ada kepentingan pribadi, ada untuk kerja, maka Anda tambahkan. Misalnya dikasih dari tempat kerja sekian, lalu Anda sendiri beli untuk kepentingan pribadi sekian. Insya Allah dengan cara itu Anda bisa pastikan bahwa tidak ada kelebihan yang Anda pakai yang itu merupakan layanan milik kantor. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Gimana? Baik, kita bacakan pertanyaan melalui A1 pertanyaan. Bismillah, Ustaz. Dulu saya seorang guru, ada tabungan anak yang saya setorkan ke bank konven sekitar 2 juta rupiah. Setelah 1 tahun saya ambil untuk dibagikan, bunganya saya ambil sebesar 150 ribu dan saya pakai. Sekarang saya mau kembalikan dan laporan kepala sekolah. Bagaimana Ustaz? Tabungan anak 2 juta, maksudnya bukan anak sendiri, siswa, ya. Tabungan siswa 2 juta. Lalu dari tabungan itu Anda mendapatkan bunga, atau di tabungan itu ada bunganya 150. 150 ini tidak boleh dipakai oleh siapapun secara pribadi, karena ini adalah uang yang terlarang. Sehingga yang bisa dilakukan, ulama beda pendapat apakah boleh diambil atau tidak. Kalau Syekh Utsaimin, dilarang untuk diambil, biarkan di bank. Sementara pendapat ulama yang lain, boleh diambil dan disalurkan untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Sosial contohnya gimana Pak? Perbaikan sekolah boleh nggak? Insya Allah itu juga sosial, sehingga boleh dipakai untuk perbaikan konblok atau toilet atau apapun, karena itu sifatnya sosial. Perlu lapor ke kepala sekolah nggak Ustaz? Apakah perlu lapor ke kepala sekolah? Ada dua kemungkinan. Kalau lapor ke kepala sekolah nanti dipakai untuk yang enggak-enggak, sebaiknya jangan lapor. Karena kewajiban Anda hanya menyerahkan yang senilai milik siswa. Tapi kalau lapor ke kepala sekolah, nanti akan digunakan untuk sesuatu yang tidak dipakai kepentingan pribadi para guru, maka silakan lapor. Jadi lihat kepala sekolahnya paham enggak masalah ini. Khawatirnya nanti lapor, Anda serahkan uangnya 150 dibagikan ke seluruh guru. Nah ini malah bermasalah. Maka sebaiknya melihat pertimbangan tadi, karena aslinya uang ini bukan uang sekolah, juga bukan uang milik siswa, bukan uang milik guru, tapi dia harta haram yang misalnya kalau diambil hanya boleh disalurkan untuk sifatnya sosial. Nilainya dulu 150 ribu, nah sekitar 10 tahun yang lalu mungkin Ustaz. Nah sekarang apakah harus 1 juta misalnya? Sama dengan yang dulu, kalau dulu 150 ya sekarang 150. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.